Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyul ikhwah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, al-ustaz Ibrahim hafizahullah taala insyaallah sebentar lagi akan memberikan tausiahnya. Sekarang sedang persiapan. Tafadhalu, antum mempersiapkan diri untuk beristifadah. Kita gunakan kesempatan belajar ini untuk memanfaatkan sebaik-baiknya, mencatat, mendengarkan, beristifadah, mengambil faedah yang akan beliau sampaikan. Wallahi barik fikum jami'ah. Demikian yang bisa diinformasikan.

salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dengarkan kalamullah dan kalam rasulnya serta aqwal sebagian a'immah tentang masalah yang cukup penting. Yang ini sekaligus juga merupakan hari-hari untuk kita muhasabah, untuk hari-hari kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, memperbanyak taubat dan inabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terkait dengan orang-orang yang menjadi tanggung jawab di bawah kita, baik itu dia sebagai mudarris di madaris atau murabbi, yang tidak hanya di dalam madrasah ma'ahid tapi juga di dalam rumah tangga. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kayu bakarnya adalah api manusia dan batu. Yang di atas neraka tersebut ada malaikat-malaikat penjaga yang syidadun ghilaz, yang keras dan kasar, yang tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ikhwani fi din azakumullah, di dalam sebagaimana disebutkan dengan tema kamu adalah, kita adalah teladan bagi anak. Berangkat dari ayat inilah, untuk mewujudkan itu, menjadi teladan bagi anak, teladan bagi murid, ikutan, tidak hanya sedari murid, tapi juga semua kita. Sebagaimana dalam doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas bagaimana? Maka mulai sejak dini, bahkan mungkin terhadap keluarga kita, kita punya tanggung jawab yang besar. Sering ini mungkin kita sekaligus berbagi pengalaman. Kadang-kadang pengalaman itu menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Yang memang berbahagia kita bisa menjadi melihat, mencontoh orang lain, kejadian dari orang lain. Dan memang celaka kata mereka kalau kita yang jadi ibrah bagi orang lain. Orang lain mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dari dirinya dan keluarganya. Nah, orang akhirnya menjadi mengambil pelajaran dan memperbaiki diri melihat keadaan orang tersebut. Tapi kalau dia menjadi orang pandai melihat fenomena yang ada di sekitarnya, dia memperbaiki diri dan menjaga dirinya untuk tidak terjerumus seperti itu orang berhasil mengambil pelajaran dari orang lain. Ikhwani fi din azakumullah, terkait dengan ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan diri-diri kita. Ini tidak hanya mereka yang menjadi kepala keluarga sebetulnya, tapi juga persiapan buat para syabab yang mereka akan membentuk rumah tangga, mempersiapkan diri walaupun mungkin belum ada calonnya, masih belum terpikir nasib panjang, keinginannya untuk tolak, untuk talabul ilmi, untuk berkhidmat terhadap dakwah ini, atau mungkin berkhidmat kepada orang tuanya, belum terpikirkan untuk dia untuk mengambil, mencari seorang calon istri. Tapi ini penting untuk menjadi bekal. Allah menyebutkan watazawwadu fa inna khairaz-zadi taqwa. Berbekallah kamu dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan ini salah satu bentuk upaya kita untuk membekali diri dengan takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah yang dalam ayat kita bacakan tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum, jaga diri-diri kamu dari neraka. Bagaimana kita menjaga diri dari neraka? Maka yang paling pertama untuk kita lakukan, untuk pertama kita tumbuhkan dalam diri kita penyesalan terhadap apa yang telah lewat, taubatan nasuha, tubuh taubatan nasuha, taubat dengan taubatan nasuha, taubat dengan taubat yang kita tidak akan mungkin punya keinginan untuk kembali kepada maksiat. Taubat dengan taubat yang kita tidak akan mungkin terjerumus lagi dalam maksiat, berpikir untuk melakukan dosa, berhenti dari dosa tersebut, menjauh dari tempat-tempat menjadi sumber dosa-dosa tersebut, menyesal di hadapan Allah, mengaku di hadapan Allah betapa jeleknya dosa yang kita lakukan, betapa tidak pantas perbuatan itu kita lakukan, ucapan itu kita keluarkan. Bukan sekedar kita merasa kita rujuk dari dosa tersebut, kesalahan tersebut, tapi betul-betul kita tahu itu adalah busuk, itu adalah jelek, dan itu adalah jahat, baik terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi terhadap hak-hak sesama manusia yang itu berat. Allah Rasul di dalam riwayat disebutkan tiga dawawin, tiga kezaliman yang pasti akan terjadi di alam dilewati oleh manusia di hari kiamat nanti. Kezaliman antara dia dan Allah yang itu adalah syirik dan itu tidak akan diampuni oleh Allah. Kezaliman antara dia dan Allah yang itu di bawah syirik, dosa-dosa yang dia lakukan sebatas melanggar perintah Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, tapi bukan syirik. Yang kedua ini masih mungkin untuk dia dapatkan ampunan dengan mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah dengan ampunan dan rahmat dari Allah, atau dengan balak yang Allah timpakan, atau dengan ilham amalan-amalan saleh yang Allah izinkan kepada dia untuk mengerjakan amalan saleh untuk menutupi, menghapus dosa-dosanya. Dan yang ketiga, zalim antara dia dan sesama manusia, dan ini yang tidak akan dilepas oleh Allah. Tidak akan dibiarkan, pasti akan dia mutalaba, ada tuntutan. Hatta ketika dia melewati bibir jahannam yang titiannya itu lebih tajam dari pedang, lebih licin, mazlaqah ahad minasyuf, lebih tajam dari pedang, dan di kiri kanannya ada kait-kait yang menyambar, di bawahnya ada jurang neraka, nyala api neraka. Selamat dari itu masih ada kantarah, dia masih harus berhadapan dengan orang-orang yang dahulu dizaliminya. Maka di situ nanti akan terlihat apakah dia termasuk orang yang muflis, bangkrut, ataukah dia orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama kali. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita lewati. Mulai sejak kita baligh, atau sejak mungkin kita mulai bisa berpikir betapa banyak hak Allah yang kita langgar, betapa banyak hak sesama kita yang kita langgar, perlu untuk kita taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha, menyesal dan mengakui bahwa itu memang salah, yang memang itu tidak pantas untuk kita lakukan. Dan bukan sekedar untuk mengatakan dia rujuk dan dia menyesal, dia jera. Rasa penyesalan itu belum tentu orang itu bisa mendapatkannya. Kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang dia sukai, tapi ternyata dia menyesal setelah mengerjakannya. Kadang-kadang juga dia melakukan sesuatu yang jelek yang tidak dia sukai, dia tidak pernah menyesal. Tetapi ketika kita tahu itu merupakan perbuatan yang salah dan dosa, dan mungkin sulit untuk tumbuh penyesalan, hadapkan kesadaran, tumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita berhadapan dengan Allah, bahwa kita akan ditanya oleh Allah, bahkan ada nanti perhisaban di hadapan Allah nanti, mukhasamah mungkin, kita disidang dengan yang lainnya. Sudah siap kita untuk menghadapi itu? Sudah siap kita untuk menghadapi tuntutan dari orang yang kita tempeling, yang kita lukai hatinya, yang kita rampas hartanya, yang kita caci maki dia, kita ejek dia, kita rendahkan dia, atau kita tumpahkan darahnya? Sudah siap kita menghadapi itu? Mungkin mereka sebagian telah meninggal. Apa yang akan kita lakukan? Dengan taubat. Dengan taubat. Taubat dan nasuha. Kalau mungkin masih bisa mendapatkan penyanyi ahli warisnya, dalam urusan harta kita bisa kembalikan. Atau kita bisa sedekahkan kalau kita tidak bertemu dengan dia lagi, atas nama dia. Bagaimana kalau orang-orang itu sudah meninggal dalam keadaan kita tidak tahu, dan kita punya ketanggungan yang berat, kehormatannya kita langgar? Ikhwan fillah, dengan taubat dan nasuha, kalau betul jujur taubat orang tersebut pasti akan Allah perbaiki. Walaupun memang taubat itu tidak mudah, kata para imam. Kata Imam Sa'di rahimahullah juga didahului sebelumnya oleh Ibnu Qayyim, taubatuna baina taubatain Allah. Taubat kita itu diapit oleh dua taubat Allah. Yang pertama taubat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ilhamkan, masukkan penyesalan, rasa takut, rasa malu, sedih dan merasa jijik dia terhadap dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Kemudian dia diilhami untuk melakukan amalan-amalan taubat, memperbaiki amalannya. Beramal dia dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dengan sungguh-sungguh dan seikhlas-ikhlasnya, barangkali mungkin lebih banyak malam-malamnya dihidupkan. Amalan-amalan sir yang dia lakukan untuk menutupi dosa-dosanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah merahmati dia, sayang kepada dia, memaafkannya. Kemudian taubat yang kedua Allah tahu, Allah terima taubat hamba tersebut. Terangkat derajatnya, terhapus dosa-dosanya. Itu taubat, taubat kita. Maka itu yang menyebabkan seorang yang bertobat itu istimewa di sisi Allah. Sehingga Allah katakan, inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang taubat. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah keumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai fulan, dan pasti akan dia diletakkan penerimaan untuk dia. Orang pun menjadi cinta kepadanya, orang pun dekat kepadanya. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama yang harus kita jalankan. Bahkan itu bukan hanya yang pertama, karena para imam Ibnu Rajab menyebutkan taubat itu wadhaiful umr. Taubat itu tugas seumur hidup kita. Tugas seumur hidup, setiap saat kita butuh taubat. Kalau kita menyadari diri kita adalah dari tanah, dari benda, dari zat yang hina, keluar dari tempat yang hina, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan serba kekurangan kita, apa yang mau kita harapkan dari pahala di sisi Allah? Lebih banyak kurangnya, lebih banyak rendahnya nilai-nilai ibadah yang kita lakukan dibandingkan dengan nikmat yang Allah kucurkan kepada kita. Masih kita berharap untuk mendapatkan surganya dengan kekotoran yang ada kita, yang ada pada kita, dengan lemahnya iman, lemahnya amal kita, tauhid dan keikhlasan kita. Berharap kita mengharapkan surga, jannatul firdaus. Andai taubat itu betul-betul ada dalam diri kita, jujur kepada Allah, memang kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan taubat itu mudah-mudahan Allah pun memberikan ilham kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita, hubungan antara kita dan Allah. Dan kita pun dibimbing oleh Allah untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan sesama kita, dan khususnya dalam topik masalah kita sekarang ini, antara kita dengan keluarga. Betapa banyak kita melihat kejadian, entah mungkin kita pernah mengalami, atau mungkin ada saudara-saudara kita di kalangan sekeliling kita mengalami. Anaknya mungkin banyak, tapi seakan-akan mereka itu yatim, padahal ayah dan ibunya ada di hadapannya. Anak-anak itu jadi yatim piatu, padahal ambi dan umunya ada di hadapannya. Kenapa demikian? Jauh mereka dari kasih sayang, jauh dari mereka punya komunikasi dengan abi dan uminya. Terlantar. Mungkin mereka dapatkan makanan yang cukup, gizi yang cukup, tapi jauh dari perhatian. Jauh, kadang-kadang jauh dari terbersapa dengan abi dan uminya. Kadang diceritakan kepada saya, sebagian mereka berangkat sudah nyemis-nyemis ba'da subuh, anaknya masih tidur. Pulang jam 9 lebih, anaknya sudah tidur lagi. Enggak pernah. Gajinya besar, puluhan juta. Sampai bingung mau dikemanakan uang ini. Subhanallah. Dan itu bukan sedikit. Apalagi dalam kita salafiyun ahlu sunnah, mestinya betul-betul lebih punya perhatian. Untuk itulah kita selalu mengingatkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah bimbing kita memperbaiki diri Setelah itu kita menjalankan perintah Allah yang berikutnya dalam ayat yang tadi kita baca. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dengan itu, dengan taubat itu kita menjaga diri, memperbanyak ilmu dan amal, memperbaiki kualitas amalan dengan keikhlasan, jauh dari ujub, dengan tawakal, dengan khusyuk, dengan mahabbah, dengan ta'zim kepada Allah, jauh dari riya, jauh dari sum'ah, jauh dari rasa kibir. Itu untuk menjaga diri kita, selamatkan diri kita dari neraka dengan ilmu dan amal, dengan iman. Apalagi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang di situ manusia yang mengerjakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang terjadi di situ siang dan malam, sungguh manusia ini betul-betul dalam keadaan merugi, semua dalam keadaan merugi. Tapi dikecualikan oleh Allah orang-orang yang selamat dari kerugian itu, orang-orang yang beriman. Apa bekal mereka untuk mendapatkan dengan iman itu, dapatkan iman itu dengan ilmu. Di mana mereka mendapatkan ilmu? Sebagaimana kata dalam riwayat, al-ilmu bita'allum, innamal ilmu bita'allum, ilmu itu dengan belajar. Belajar dia mengenal Allah, belajar dia mengenal nabinya, belajar dia mengenal dunia Islam. Itu ilmu. Ilmu yang masuk ma'rifatullah di sini, yang menumbuhkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah, penerimaan terhadap aturan-aturan Allah. Itu ilmu tentang Allah. Itu yang wajib untuk kita pertama kali memilikinya, agar selamat diri-diri kita dari neraka. Dan kalau itu ilmu itu benar, akan mendorong untuk pengamalan-pengamalan yang benar pula. Ilmu itu akan menumbuhkan takwa, wa'amilus salihat, dan ada orang yang beramal saleh, amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang didasari keikhlasan, jauh dari ujub, jauh dari kibir, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Itu amalan saleh, amalan yang diridai dan disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan diridai oleh Rasulnya, diperintahkan oleh Rasulnya. Tidak hanya terdapat dalam Al-Quran dalam bentuk perintah, tapi Allah puji orang-orang yang melakukannya, juga disenangi, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amal saleh itu untuk dirinya, setelah dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu dan amal, termasuk sebagai pengamalan dalam ayat tadi, qu anfusakum, untuk menyelamatkan dirinya dari kerugian. Dia mencari ilmu untuk agar tumbuh keimanan dalam dirinya dan amal saleh. Kemudian dia harus ingat orang-orang yang di sekitarnya. Watawasaw bil haq, dia selalu berwasiat dengan kebenaran. Watawasaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Dia ingatkan mereka, dia ajak mereka, dia bimbing mereka, lebih-lebih dengan keluarganya sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi. Wa ahlikum nara, di dunia kita berkumpul, berkasih sayang dalam satu rumah, dalam satu lembaga, dalam satu majlis, subhanallah, masihkah ada keinginan dalam hati kita untuk bertemu dan berkumpul dengan mereka di akhirat? Dengan yang sama di dalam majlis kita, yang selalu hadir di sebelah kita, masih adakah keinginan kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut ghil, permusuhan, kedengkian, dendam, hasad dari dalam hati mereka. Mereka di atas dipan-dipan dalam keadaan mereka bersaudara, saling berhadapan, bercengkrama, reuni lagi, cerita tentang keadaan di dunia. Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin, famanallahu alaina wa waqana adzabal jahim. Inna kunna nadhuhu, innahu huwal barrur rahim. Dulu kami selalu dalam keadaan takut di tengah-tengah keluarga kami. Cerita. Apakah kemungkinannya kita sebatas di sini kita bertumpul, di rumah kita bertemu, lalu dia jalan di akhirat entah di mana sang ayah, uminya, pamannya, kakaknya, adiknya, entah di mana. Alhamdulillah, kita berlindung kepada Allah. Untuk itulah kita mengingat ayat-ayat seperti ini. Qul anfusakum wa ahlikum nara. Kita ingin jadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Qul imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti anak keturunan mereka dan beriman, kami gabungkan mereka. Diikutkan anak-anak tersebut walaupun dia belum mencapai kedudukan ilmu amal seperti ayahnya, seperti abinya, seperti uminya, tapi digabungkan karena mereka pun dapatkan cipratan kebaikan-kebaikan dari abi dan umi mereka bersama orang tuanya. Ikhwani fid din azakumullah, itu yang kita harapkan. Tapi lihat kenyataannya, banyak dan mungkin pernah kita lewati, anak itu bersama kita tetapi dia merasa tidak punya abi. Dia ada di rumah kita tapi dia merasa yatim. Dia merasa piatu, tidak punya umi, tidak punya abi. Padahal ada abi di depannya. Kalau dia butuh uang, dia panggil abinya. Butuh makan, nanya uminya. Tapi dia merasa jauh. Sungguhnya, kalau kita mau menyadari, itu sebabnya adalah dosa. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, aku pernah bermaksiat kepada Allah dan aku lihat asarnya pada istri dan keluargaku, anakku, pada kendaraannya, anak yang tidak mau menurut, istri yang tidak mau patuh, kendaraan yang tidak mau berjalan, suka mogok. Wah, kalau itu musibah, sesungguhnya musibah itu adalah sebab dosa yang kita lakukan. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang kamu alami, maka sesungguhnya itu adalah akibat ulah kita sendiri. Dan Allah banyak memaafkan kita. Tidak sadarkah kita, mungkin banyak dosa yang kita lakukan di luar rumah berakibat pada anak-anak kita dan keluarga. Jauh kita dari mereka. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, perintah dari Allah tadi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Perbaiki diri dengan taubat dan ajak mereka, didik mereka di atas aturan-aturan Allah. Bagaimana mungkin kita akan mengajak mereka, mendidik mereka di atas aturan Allah sementara kita tidak? Kita ingin hak kita dipenuhi, mereka mau menurut patuh kepada kita sementara kita hak Allah tidak kita jalankan, tidak kita penuhi. Siapa kita? Apa kita tidak sadar? Kita harus malu kita kepada Allah dan kepada mereka. Kita menuntut yang lebih padahal kita tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Hak Allah kita telantarkan, kita mengharap makhluknya menghargai kita. Tidak akan mungkin. Nah, itu yang disebutkan oleh a'immah kita. Antum lihat, bisa lihat di dalam ad-da'wah. Hak Allah kita langgar, tapi kita mengharapkan orang lain menghargai kita. Kita tidak patuh kepada Allah, tidak bersegera kepada Allah, sementara kita mengharap anak-anak itu, keluarga kita, istri kita patuh bersegera kepada kita, memenuhi perintah kita, mendengar perkataan kita. Sementara jejak ribuan kalam Allah sudah kita dengar, hadis Nabi kita dengar, lewat kiri telinga kanan, keluar dari kuping kiri, telinga kiri. Subhanallah. Padahal barangkali ketika kita mendengarkan yang seperti itu dan tapi tidak juga menjadikan perubahan dalam diri kita, kita kena ancaman. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan untuk orang kafir. Betul, ayat itu untuk orang kafir atau untuk orang beriman? Al-Qur'an itu untuk orang beriman atau untuk orang kafir? Itu obat. Wa nazzil min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Anda beriman, itu untuk Anda, untuk kita. Lalu kenapa tidak juga berubah? Seperti apa hati yang Allah letakkan dalam hati kita, dalam dada kita? Yang padahal Al-Qur'an ini kalau dilemparkan, diturunkan Allah ke gunung, hancur lebur. Aw anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu 'ashian tasaddian min khasyatillah. hancur berantakan. Bahkan seandainya ada bacaan yang dilemparkan ke bumi sampai membuat bumi itu terbelah. Bicara main bangkai-bangkai itu, itulah Al-Quran. Tapi Al-Quran di dalam hati kita jadi apa? Hati kita tidak sekeras gunung batu, tapi dia tidak bisa luruh dengan Al-Quran. Ajaib. Itu yang pernah mungkin kita ingatkan. Cari hatimu di tiga tempat. Ketika kita mendengarkan pembaca Al-Quran, ketika di majelis taklim, majelis zikir, dan ketika dalam keadaan sendirian, minta kepada Allah. Hati itu tunduk, hati itu lembut. Bisa dia dalam keadaan sendirian teringat betapa malunya, berapa takutnya dia kepada Allah akan dosa-dosanya. Entah bagaimana nanti dia akan berhadapan dengan Allah dan orang-orang yang jadi korbannya. Nangis dia. Luar biasa. Makanya Allah mengingatkan untuk orang-orang yang beriman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya tunduk kepada peringatan dari Allah? Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun dari kebenaran Allah turunkan ini. Subhanallah. Belumkah tiba waktunya? Mau sampai kapan? Sampai kita butuh melihat anak itu lepas dari kita, keluarga kita lepas dari kita, atau kita mengalami di saat kita butuh kepada mereka, ternyata mereka lari dari kita. Di hari yang tidak mungkin kita akan dapatkan apa-apa lagi. Al-akhilla ba'dun yawmajin ba'dun ba'dun adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang dahulu berkasih sayang di muka bumi ini, masya Allah, suami begitu cintanya kepada istrinya atau sebaliknya, abi dengan anaknya, dengan ibunya, saudara dengan saudara, tapi akhirnya di akhirat bermusuhan. Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Enggak peduli satu sama lain. Akankah kita jadi seperti itu? Ini mengingatkan kita. Sebelum itu terjadi, sebelum itu kita alami dan kita berlindung kepada Allah, Allah menyelamatkan kita, dan Allah menyelamatkan, membantu kita untuk menyelamatkan mereka, menyelamatkan pula mereka dari incaran tangan-tangan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Maka pada kesempatan ini mari kita mengingat kembali beberapa hadis Nabi untuk kita meluruskan diri kita, memperbaiki diri-diri kita, dan agar dengan itu pula kita dibimbing oleh Allah untuk membantu menyelamatkan keluarga kita dari neraka. Hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita ingat, yang sudah kita hafal, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidak ada satupun anak melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhidullah, di atas kecintaan kepada yang hak, kepada yang baik. Itu fitrah manusia. Tidak suka kepada yang jelek, suka kepada yang baik, suka kepada yang berbuat baik kepadanya. Itu fitrah. Tapi kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawidani ayumassirani ayumajisani. Tapi kedua ibu bapaknya, yang membuatnya jadi Yahudi, yang membuatnya jadi Nasrani, dan membuatnya jadi Majusi, merubah dan menyeret dia keluar dari fitrahnya. Nah, yang membuat dia berubah dari fitrahnya, yang harusnya dia senang kepada yang baik-baik, tapi melihat mungkin dapatkan perlakuan yang buruk dari rumahnya, berubah fitrah itu, bergeser fitrah tersebut. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa ab, kita semua, dan juga ummahat, itu adalah al-qudwatul ula, teladan pertama bagi anak-anaknya. Siapa yang pertama kali yang dia lihat walaupun belum mampu dia melihatnya, yang menimangnya pertama kali ketika dia lahir ke dunia? Ketika kita lahir pertama kali di dunia, kalau tidak abi ya ummi. Fakullu mauludin yuladu ala fitrah, walakinnal ab yakunu lahu ad-daurul akbar. Tapi seorang ayah punya peranan besar dalam setiap perubahan dan penyimpangan fitrah tersebut. Jadi bukan perkara yang ringan. Kenapa? Ketika dia tidak perhatikan ayat tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Fahuwa qudwatun mubasyirah binisbati lil walad. Seorang ayah adalah teladan langsung bagi anak-anaknya. Dan anak itu tidak akan taklid, tidak akan meniru siapapun semisal dia meniru ayahnya. Itu sudah kita dapatkan. Dan kita punya juga pengalaman kita. Kagum dan cinta kita kepada orang tua, kepada abi dan ummi. Sehingga setiap gerak-geriknya, gayanya itu kita tiru. Dan itu memang wajar. Dan kita melihat kalau anak punya kedekatan dengan abi dan umminya, laki dan perempuan, dan abi dan ummi punya kedekatan dengan putra-putrinya, itu luar biasa. Sampai sekecil-kecil dan bahkan gaya abi dan umminya pasti ditiru oleh mereka. Dan ini sangat penting. Itu yang menjadi pertama kali yang harus kita ingat. Dia walaupun belum mampu untuk melafadzkan apa yang kita diktekan kepada dia, tapi dia menangkap, dia mengingat. Kalau dalam ranah pendidikan disebut aspek kognitif, ini paling penting ternyata. Ingatan. Usia-usia yang kita itu menorehkan seperti mengukir batu. Sulit memang, tapi itu berbekas lama. Maka bagaimana kita menuliskan di atas batu tersebut? Dan anak di usia-usia emasnya itu punya daya tangkap yang luar biasa. Apalagi para salafiyin yang terjaga dari makanan-makanan yang haram, yang berusaha untuk jauh dari dosa, mendapatkan pilihan pasangan yang juga terjaga, menjaga diri, menjaga kehormatannya. Tidak mungkin tumbuh anak yang rusak. Tentu akan terjaga di atas fitrah. Nah, itu dalam usia-usia yang dalam keadaan mereka usia tumbuhnya 3-12 tahun, 11-12, itu ingatannya ingatan yang luar biasa kuatnya. Mungkin sambil main-main dia sudah hafal sebagian ini, mungkin mereka misal bersaudara, kakaknya belajar membaca di meja di hadapan ummi atau di hadapan abinya, dia main-main di dekat kakaknya sudah hafal, dia pun sudah hafal apa yang tadi dia dipelajari oleh. Itu terjadi dan bukan sedikit. Nah, kalau dia masuk di usia-usia yang seperti itu, ketika anak melihat tampilan ataupun suara ataupun apa yang dia dengar dari dalam rumahnya dari abi dan ummi, itulah yang membentuk dia yang pertama kali. Maka sering juga kita dapatkan peringatan al-ummahat itu madrasatul ula li abnaiha. Ibu, para ibu itu sekolah pertama bagi putra-putrinya. Nah, apalagi kalau kita melihat sejarah orang-orang besar kita yang mereka ditinggal mati oleh abahnya ataupun ditinggal pergi besar di tangan ibunya, menjadi imam di kalangan kaum muslimin, Atwa bin Abi Rabah. Ya, Urwah bin Zubair itu dididik di tangan ibu. Atau bin Abi Rabah dalam keadaan cacat ditangani oleh ibunya, dihasung oleh ibunya, dididik oleh ibunya. Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik ditangani oleh ibu mereka. Imam, imam dunia. Mereka betul-betul mereka dididik pertama kali oleh ibu-ibu mereka. Maka sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat ditekankan untuk para sahabat untuk memilih pasangan, calon pasangan yang baik. Maka perbaiki diri. Karena Allah sudah janjikan at-tayyibat lit-tayyibin. At-tayyibun lit-tayyibat. Pasti Allah pasangkan dengan yang baik-baik, perempuan yang baik-baik dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik dengan perempuan-perempuan yang baik. Itu yang kita harapkan. Nah, inilah awalnya ketika mereka ingin mengharapkan anak itu bukannya sekedar menyambung keturunan, menyambung nama dia, tapi juga untuk melanjutkan perjuangan menegakkan risalah, memuliakan kalimatullah di muka bumi ini. menjadi da'i-da'i ataupun mujahid di jalan Allah. Mulai dari sekarang dia perbaiki diri dan minta bantuan pertolongan kepada Allah, agar Allah berikan pula untuk pendampingnya yang akan membantu dia pun membentuk keluarga yang melahirkan anak-anak yang saleh dan salihah. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, falwalad la yukallidu ahadan mithla ma yukallidu walidah. Anak itu tidak akan taklid kepada siapapun semisal dia taklid kepada bapaknya. Kalau kita melihat sejarah juga orang-orang dahulu, begitu kuatnya mereka cintanya dan hormatnya kepada orang tua, sampai mereka bela mati-matian walaupun salah. Dalam sejarah kita tahu kan bagaimana orang-orang semisal Ikrimah bin Abu Jahal, Umar bin Khattab sebelum masih Islam, Khalid bin Walid, mereka bela keyakinan bapak moyang mereka. Dalam bukan hanya dalam hal keyakinan, dalam hal juga kebiasaan berlaku. Bal inna fil bidayah la yakhtalifu bi ahadin akthar mimma yakhtalifu bi walidayhi. Bahkan di awal-awal tumbuhnya dia tidak berbaur dengan siapapun lebih dari ketika dibandingkan dia berbaur dengan kedua orang tuanya. Ini kenyataan. Sebelum dia keluar ke madrasah atau ke makatib istilahnya, ke tempat TPA, dia disekolahkan pratahfid, ke tahfid. Lebih banyak dia di rumah berbaur dengan abu dan uminya. Fahuma asasu qudwatih. Kedua orang ibu, kedua ibu bapak itulah yang menjadi landasan pokok, yakni anutan dia yang ditiru olehnya. Dan bahkan khairu mithali taqlidin indah. Itulah sebaik-baik contoh yang harus dia ikuti. Pokoknya bapakku, pokoknya ummiku, tumbuh dalam hatinya, dalam jiwanya seperti itu. Wa hadza falihada yajib 'ala al-ab an yudrika hadha al-amra. Maka wajib untuk setiap kita memahami hal ini dan menyadari sisi ini. Wa an ya'lama 'ilman yaqin anna ibnahu sayakunu fi nihayah nuskhatun tibqa al-asli minhu. Dan hendaknya harus dia yakini bahwa pada akhirnya nanti anak itu adalah istilahnya fotokopi dari dia. Di saat seperti itulah mungkin bisa dikatakan kita terima pandangan orang, buah tidak jauh jatuh jauh dari pohonnya. Walaupun ini tidak mutlak, ya tidak mutlak, karena Allah menyebutkan yukhrijul mayyita minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah keluarkan dari seorang Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Allah keluarkan dari Al-Khattab seorang Umar. Dan Zaid. Dan Allah keluarkan pula dari kekasihnya Nuh, seorang Kanaan, salah satu anak Nabi Nuh. Anggap nama itu Kanaan. Seperti itu. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Bapaknya saleh, anaknya saleh. Bapaknya seorang imam, anaknya mu'tazilah. Dan ini terjadi. Aku hantu baca riwayat tentang para rawi. Ismail bin Ulayya, imam di kalangan ahli sunnah. Tapi putranya tidak, mu'tazil. Harun al-Rashid rahimahullah, imam ahli sunnah di zamannya, khalifah, anaknya Ma'mun, Rasul Mu'tazilah. Amin. Ma'mun maksudnya. Nah, dan ini terjadi. Ini buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu tidak mutlak. Kapan itu? Ketika kita betul-betul mampu untuk menangkap dan memahami sisi ini, memperbaiki diri dan menjaga betul-betul, sehingga betul-betul mereka itu akan menjadi fotokopian kita di kelak nanti, di kemudian hari. Fa'alaiha muhasibah nafsah. Maka wajib untuk setiap kita memuhasabah dirinya, mengoreksi. wa yudrika anna mathalahu wa mathal ibni kama mathal jihazil tahakkum alladhi yakunu bi yadin nas yatahakkamu bihi aljihaz kayfa sha. Dia hendaknya memahami bahwa permisalan dia dengan permisalan putranya itu seperti menyiapkan tahakkum yang apa namanya itu semacam apa alat lah untuk dia dipergunakan sebagaimana yang dia kehendaki. Begitulah ayah. Nah, yang dia akan memperlakukan putranya itu sebagaimana yang dia kehendaki. Maka seorang ayah hendaknya yakhtar memilih tarbiyah seperti apa yang dia inginkan terhadap putranya. Walaupun mungkin seperti tadi dalam ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh, kita berusaha dengan mati-matian untuk mendapatkan yakni perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pun harus ingat, mereka yang di bawah kita belum tentu sekuat kita. Mereka yang di bawah kita menjadi mawali kita, entah itu dalam perlindungan kita, dalam bimbingan kita, entah itu sebagai istri atau sebagai anak, belum tentu sekuat dan semampu kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi walaupun begitu, kita berharap sebagaimana dalam ayat tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, digabungkan dia dengan orang-orang tua mereka. Bagaimana kita menjadi mereka? Ukur dengan kemampuan mereka. Mungkin kita bisa memaksa diri kita puasa sedaud setiap hari, belum tentu mereka mampu. Atau ketika kita mungkin dalam keadaan sulit, tidak ada yang bisa dimakan, kita bisa puasa, belum tentu mereka mampu. Mungkin pula misalnya dengan kan untuk kita menegakkan qiyamul lail, bisa kita paksa diri kita untuk mulai dari jam tengah malam sampai subuh untuk berdiri 11 rakaat, belum tentu mereka mampu. Tapi kita berupaya untuk melatih mereka, membiasakan mereka dengan hal-hal yang baik, mengingatkan mereka untuk terjaga, terlindung, berhenti dari hal-hal yang tidak baik. Dengan apa? Tidak hanya dengan lisan. Sebagaimana kata Syekhuna Muqbil rahimahullah ketika beliau menyebutkan persaksian syahadati fi Mamlakatul Arabiyah, persaksianku di kerajaan, tentang kerajaan Saudi, beliau menyebutkan bagaimana perlakuan para pembesar terhadap para ulama ternyata jauh dari yang pernah selama ini beliau dengar. Dan memang kami, kata beliau, kami tidak begitu terpengaruh dengan apa yang di hati, apa namanya, bujukan ataupun pujian itu melalui lisan, tapi terpengaruh, terkesan dengan apa yang tampak terlihat dari tindakan dan perbuatan. Nah, begitu juga ketika kita melatih ataupun mendidik, membina orang-orang di bawah perwalian kita. Kadang kalimat-kalimat itu tidak berguna, tapi dengan tindakan. Dan ini pun juga pernah terjadi di masa para sahabat. Ketika Rasulullah SAW selesai mengadakan perjanjian dengan Quraisy, dibuat poin-poin perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah kemudian karena merasa itu sudah berarti sudah ini umrah sudah selesai, tahallul. Rasulullah perintahkan apa? Potong, cukur rambut, sembelih kurban. Subhanallah. Gak ada satupun sahabat yang mengerjakan. Gimana kira-kira? Ketika kita merasakan yang seperti itu dari keluarga dan anak-anak kita, dari murid, mungkin kita spaning, mungkin marah. Subhanallah, Rasulullah SAW masuk ke kamar atau ke tenda Bunda Aisyah, Bunda Ummu Salamah. Masuk, beliau ceritakan apa yang dilihat para sahabat, tidak ada yang mau melaksanakan. Engkau ingin mereka melakukan, ya Rasulullah? Engkau keluar, anda keluar, panggil tukang cukurmu, kemudian sembelih ternakmu. Jangan bicara dengan mereka. Beliau keluar dari tenda, kemudian memanggil tukang cukurnya, membeli ternaknya, hajinya, dan manggil tukang cukurnya. Melihat ini para sahabat menyesal, luar biasa takutnya. Jangan-jangan Rasulullah marah. Kalau Rasulullah marah, Allah marah, habis kita. Berebut akhirnya mereka mengerjakan perintah Rasulullah. takut, sedih, kenapa tadi tidak segera. Nah, seperti itu juga kadang-kadang. Nah, tapi memang kondisinya mungkin pada tingkatan tertentu ketika tidak lagi berguna penyampaian, butuh dengan tindakan. Bukan berarti kita harus marah, melampiaskan marah karena dia tidak mau menurut. Tunjukkan apa yang ingin kita lakukan, yang ingin dia melakukannya. Kita ingin apa yang dia lakukan, mengharapkan dia melakukan sesuatu yang menjadi perintah kita. Lakukan tanpa mungkin pedulikan atau mengajaknya. Nah, yukhanifuddin azakumullah wa yastashir qabla hadha kullih. Tadi ayat yang sudah kita baca, ayat ini sangat penting untuk kita tanamkan, untuk kita ingat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhannas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perhatikan wahai aba, bahwa kita adalah orang pertama yang menanamkan perilaku dan kepribadian pada diri anak-anak kita. Sebagaimana dalam hadis tadi juga, fa abawahu yuhawidani, kita yang menjadi sebab berubahnya fitrah mereka ketika kita melantarkan, dan itu adalah buah dari kemaksiatan yang kita lakukan. Wa huwa ardun khasbah, dia adalah tanah yang subur. Lil istinbati anta awwala zari'in fiha, mereka adalah ladang-ladang tanah-tanah yang subur, dan anda adalah petaninya yang pertama yang menanamkan bibit apa yang enggak anda peroleh dari dia, yang ingin kita dapatkan dari dia panennya. Wa awwalu man yad'al badra fiha, dan kitalah yang pertama kali meletakkan bibit-bibit benih itu pada dirinya. Melalui matanya dia melihat tindak tanduk kita. Abu buru-buru cepat sholat, cepat berangkat ke masjid, tapi masih juga duduk. Uminya juga demikian. Abi nyuruh-nyuruh kami baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi abinya sendiri bacanya Quran. Kalau sekarang Google ya, berita gadgetnya, ya subhanallah. Nah, apalagi sudah dia masuk dalam jenjang tahfidz, pulang sekolahnya, pulang dari mahat, hasung lagi, dorong lagi untuk dia menghafal. Ayo, mana hafalannya, mana bacaannya? Abi sendiri. Gimana kalau kita begitu kan? Nah, tapi kalau mungkin dia panggil cerdik, enggak langsung membentak dan membantah seperti itu. Ya Abi, ingat di kabur maktan indallah yang takul mana taf'alur. Ya Pak. Abi nyuruh kita, tapi Abi sendiri enggak. Walaupun kita bisa juga mantah kan? Ya sudah, kamu yang kerja, ambil, baca, belajar. Tapi kan bukan itu, debat kemudian, akhirnya enggak selesai. Tunjukkan kepada mereka kita juga punya kemauan, dan bukan mustahil untuk mampu mengalahkan dia. Bahkan disebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang mengatakan bahwa dia baru hafal Quran setelah usianya 50 tahun. Bahkan dalam sebagian fawaid disebutkan dalam kisah seorang wanita sudah umur 80 tahun, suaminya meninggal dunia, baru dia selesai hafal Quran. Bukan mustahil. Tinggal kita punya mau atau tidak. Kita jejali anak kita, gimana Pak? Dalil. Kamu gak ingin, aku Abi ingin kamu nanti kalau hafal Al-Quran, Abi dan Umi kan dikasih mahkota nanti oleh Allah nanti di hari kiamat. Masya Allah. Tapi apa kita gak sadar? Kita juga punya Abi, kita juga punya Umi. Kenapa kita dorong mereka tapi kita tidak? Iya kan? Ada gak dengar kita punya keinginan untuk menghafal Al-Quran, untuk memberikan mahkota kepada Abi dan Umi kita? Gak adil kan? Nah, kita yang pengen pakai mahkota, sementara kita gak mungkin memberikan hadiah kepada untuk orang tua kita. Nah ini, ku anfusakum ahlikum nar. Pantas kalau dia nanti mengatakan, kabur maktan illallah ya antaku umana taf'alu. Nah, ikhwan fiddin, nasakumullah. Nah, fal takhtar az-zar alladhi tuhib an yakuna alaihi ibnak an indama yusbihu insanan nadijan, maka pilihlah tanaman apa yang akan Anda tanamkan dalam dirinya supaya besok menjadi, ketika dia sudah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, matang usianya, apa yang ingin kita harapkan dari dirinya? Sekedar dia kemudian bisa hafal Al-Quran dan kemudian dia bisa kerja, selesai dari tahun ini dia di ma'ahid, dapatkan ijazah, kemudian dia jadi tidak ada lagi keterkaitan dia dengan ilmu dan ma'ahid, dengan dakwah, sibuk dengan urusan dunia. Ini terjadi pada sebagian talabah. Bertahun-tahun dia menghafal Al-Quran di sebagian ma'ahid, lepas dari sana lebih banyak dia berdiam di toko-toko, di tempat-tempat pekerjaan ini kerja, jauh, jarang muncul di majelis. Itu juga bukan dari awal. Kita mungkin memaksakan mereka, tapi kita tidak mencontohkan kepada mereka. Ayuhal aba, inna tashkilata abnaikum bi aidikum. Pembentukan anak-anak itu di tangan kita. Makanya di usia-usia dini, di usia-usia mereka dalam dikatakan usia emas mereka, itu di bawah aturan kita. Selama, atau bahkan selama mereka masih sebagai anak, kita mengatur mendidik dan membina mereka. Walaupun mungkin setelah dia berumah tangga, setelah dia dewasa, tidak lagi seperti ketika dia masih berada di bawah kita, di usia-usianya di bawah mungkin belasan tahun, kita mungkin tanamkan, kita mungkin paksakan. Dan tanda petik memaksaan itu bukan berarti harus dia membuat dia tertekan. Bisa kita memaksa dia dengan membuat dia mau tidak mau terpaksa dia melakukan, tapi bukan karena kita memaksa dalam keadaan dengan ancaman, kan gitu. Pernah ya, sekedar pengalaman, kadang-kadang kalau gurunya itu masya Allah, jazakallah khairan, kadang anak itu ada yang dia di ma'had mungkin jika dalam keadaan kondisi tertentu sudah disuruh membaca, menghafal, itu sudah gak mau lagi, jenang sudah, panas sudah, gak mau. Yang guru satunya, ayo hafal, ayo baca, gak mau baca ini, mau yang lain, main yang lain. Nah, kalau gurunya pintar, jazakallahu khairan, itu lihat, ayo ikut. Nah, diajak keliling ke rumah, dikasih susu, dibawa kemana, setelah pulang lagi ke ma'had, satu halaman setoran. Nah, bisa memberikan hati. Nah, itu penting untuk kita melihat para mudarisin, mudarisat, juga kita para abak dan ummahat. Nah, tidak dengan artinya kita ya terlalu kaku sampai memaksa dengan menekan dan istilahnya memberikan ancaman, pukulan. Dan ketika itu terjadi, anak itu akan memberontak, akhirnya dia itu lepas. Nah, ya, karena ingin anaknya segera hafal Al-Quran, hatta membaca buku sejarah, buku sirah, itu pun tidak boleh. Ditarik, diambil, disuruh dia mengharap Qurannya. Memang selesai cepat, tapi akhirnya kemudian terakumulasi keinginan memberontak itu besar. Dia bertumbuh masa-masa baliknya, masa-masa dia dalam keadaan labil, lepas. Apalagi kalau sang abi tidak peduli, jauh akhirnya dia dari rumahnya, jauh dia dari, nah ini kita takutkan. Alhamdulillah kalau Allah masih memberi rahmat, Allah kembalikan juga ke jalan yang hak. Kalau tidak, dia lebih celaka lagi kalau kemudian diseret oleh orang-orang hizbiyyin. Punya kecerdasan, punya zakat, tapi tidak punya zakat, diseret orang-orang yang sesat, bisa jadi tokoh mereka. Di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan pujian, tidak mendapatkan ini itu, membuat dia bangga sebagai seorang anak yang punya prestasi. yang tekun, cari pelampiasan tempat yang lain. Dapat orang-orang yang mereka, yang kita tahu, mereka memang mengandalkan muka yang manis, bahasa yang halus, terbawa anak kita. Jadilah tokoh mereka, waliyadzubillah. Itu lebih celaka daripada dia menjadi seorang penjahat. Kesesatan dan kejahatan lebih parah. Makanya dikatakan oleh Sufyan Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis min ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Orang bermaksiat masih takut-takut, mungkin akan taubat. Orang-orang yang berbuat bid'ah merasa dirinya benar. Kapan dia mau taubat kalau tidak Allah kehendaki? Nah, ikhwan fi din azakumullah. Fa hum kal ajinah allati tushakkil hasba ma turahibu tarhabun. Mereka itu seperti adonan yang bisa kita bentuk bagaimana yang kita mau, kan? Kesalahan apapun ketika membentuk ini, siapa yang bertanggung jawab? Kita yang pertama kali, ab dan ummi, abu dan ummi, dan kita yang pertama kali membakar dia dengan neraka, pada Allah suruh kita menjaga mereka, melindungi mereka dari neraka. Sebelum dia dapatkan neraka, Allah, kita yang sudah melemparkan api kepada dia. Wasayas'abu alaikum mutaghallib ala hadzal khata', dan akan kita akan merasakan kesulitan untuk menetralisir atau memperbaiki kesalahan ini kalau berlarut. Illa memang insyaallah. Kecuali memang kalau Allah kehendaki. Kalau memang Allah merahmati. Nah, itu tergantung kita juga bagaimana ketika kita sadari ini, taubat kita, taubat nasuha, sungguh-sungguh memperbaiki diri yang ingin kita selamat dan anak-anak kita selamat. Kalau tidak, kita memperbaiki diri, kita yang selamat, anak kita belum tentu terbawa. Warubaman yakun lihadal khata' mardudun sayyi ala jami'il marahil alati yamuru bihal walad, dan bisa jadi pula kesalahan itu tertolak. Ada penolakan yang buruk, balasan yang buruk dalam setiap tingkatan tahapan-tahapan yang dilalui oleh si anak tadi. Maka bertakwalah wahai para aba fi abnaikum, dan hendaklah kita menjadi seorang yang jadi teladan yang baik bagi anak-anak tersebut. Fa inna tifla la yanduru ila ahadin mithla ma yanduru ila abih. Karena seorang anak itu tidak akan melihat kepada siapapun semisal dia melihat kepada abinya. Pandangannya kepada orang lain itu lebih kurang. Dia akan memandang abinya dalam keadaan pandangan yang kagum dan hormat. Abiku adalah segala-galanya, tokoh dan pahlawan. Itu kan harapan dia. Nah, itu yang harus kita rebut dan kita tanamkan, bahwa memang dugaannya tidak salah. Maka yajib alaina annakuna mithalan yuqtada bihi. Maka wajib atas kita untuk menjadi contoh yang bisa diikuti oleh mereka, teladan yang bisa ditiru oleh mereka. Kita juga para abah dan ummah itu juga sebagai sekaligus bukan sekedar orang tua, tapi juga guru. Dan para mudaris juga bukan hanya guru di madrasah, mungkin mereka juga guru di rumahnya. Dan kita tahu kan falsafah guru itu dikubu dan ditiru. Anak itu tidak hanya menyambut mendengarnya ini dari yang menangkap, atau bisa dia belajar dengan pendengarannya, menangkap kata-kata gurunya dalam bentuk mungkin teori-teori yang disampaikan, tapi juga dia menangkap, mendengar apa yang dia dengar dari gurunya, dari kata-kata, kalimat-kalimat yang baik. Itu pembelajaran bagi dia. Maka setiap kita menjadi harus berhati-hati apa yang keluar dari lisan kita, terutama para mudaris dan mudarisat. Jangan terbiasa untuk mengumpat, mencaci, mengejek, merendahkan. Keluarkan dari lisan kita doa. Sejengkel apapun melihat kelakuannya, aslahakallah, hadakallah. Kita tidak tahu, mungkin waktu itu bertepatan Allah membukakan, mengabulkan doa, terkabul ucapan kita. Betapa bahagianya sang ibu, orang tuanya, dan betapa bahagianya kita kelak. ternyata dengan doa, dengan sebab doa itu Allah perbaiki dia. Kemuliaan buat dia, kemuliaan buat kita. Jangan terlontar dari kita, dasar kamu nakal, kamu nakal, kamu bodoh, kamu manas. Jangan keluar itu. Tumbuhkan semangat bahwa dia adalah anak yang rajin. Sebetulnya itulah fitrahnya. Suka dia kepada kebaikan, dia akan terpancing dengan kebaikan yang kita berikan. Pemathalan, baik. Qala rahimahullah ta'ala. Walan yakuna hadha illa bisalahil abdi nafsihi wa musahabatihi wa muhasabatihi li tasarrufatihi wa muraqabatihi li af'alihi. Dan untuk itu menjadi teladan itu, baik itu murabbi, baik itu mudarris, mudarrisat, ustaz dan ustazat, aba dan ummahat, itu tidak akan mungkin bisa menjadi teladan diikuti oleh anak-anaknya kecuali dengan dia memperbaiki diri. Salahul ab dan ummi. Muhasabah dari ab dan umminya, muhasabah dari murabbinya, muhasabah dari murabbiahnya, ustaz dan ustazahnya, mudarris dan mudarrisahnya, dan muraqabah, dia teliti dan dia periksa perbuatan tindak tanduknya. Jangan sampai di rumah mereka masya Allah terbina, di ma'had ternyata dapat dari gurunya punya kata-kata, kalimat-kalimat yang jelek. Bisa jadi dia akan bawa pulang, kaget kita, gak pernah kita ngajar, ternyata dari mana kamu dapat? Dari ustaz di sekolah ma'had seperti itu. Atau sebaliknya, di sekolah di madrasah diajarkan untuk kalam yang baik, santun, begini, hormat. Di rumah ternyata dia dapatkan perlakuan, dapatkan melihat dan mendengar dari abi dan uminya kata-kata yang tidak pantas. Terbawa di mahatnya, dia dengan temannya, dia dengan gurunya. Nah, siapa yang salah? Nah, wa idza kana al-abdu qad utliya bi ma'siyatin min al-ma'asi. Dan kita manusia mungkin terjatuh dalam satu dosa. Al-mukhalafat minal al-mukhalafat, menyelisihi satu ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, entah itu yang wajib ataupun yang sunnah. Fa'alaihi awalan an yatuba minha. Dan sekecil apapun dosa itu berbuah. Dan syukur kalau Allah balaskan hanya kita kepada kita. Kalau enggak menjadi dampaknya adalah anak-anak kita dan istri, keluarga, lingkungan, teman-teman kita. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Allah menyatakan berdasarkan ayat bahwa Allah melaknat Bani Israel. Walinan ladina kafar min Bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dan oleh Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat Nabi Daud bertanya, ya Allah, aku yang berbuat maksiat, kenapa engkau timpakan bal atau celanya, aibnya kepada Bani Israel? Nah, engkau berbuat maksiat tapi mereka tidak bersegera menegur dan mengingatkan. Dan kita manusia, fanifidina zatullah, wa kullu bani adam khata. Jangan dianggap remeh. Dan jangan kita merasa lupa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bisa jadi yang kita lihat pada anak, istri, dan bahkan mungkin pada keadaan kita, itu ada dosa yang belum kita bertobat kepada Allah. Allah tunjukkan. Dan Allah Maha Pengasih. Allah tunjukkan ini hukuman kepada kita yang mungkin sebagai kafar teguran. Kalau itu musibah sebagaimana kata Allah, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Banyak yang dimaafkan oleh Allah. Salah satunya sebagai bentuk hukuman musibah itu atas dosa yang kita lakukan, kita lihat kelakuan anak kita, kita lihat kelakuan istri kita, atau kadang-kadang mungkin usaha kita. Nah, gagal atau mungkin kita mendapat perlakuan yang buruk dari orang lain. Nah, itu akibat dosa. Maka bertobat kepada Allah lebih dahulu. Wa yuhawil bi kulli jihdihi an yatakhallas min hadhihi al-mukhalafat allati yumarisuha. Dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyelisihi yang selama ini biasa dia lakukan. Terlambat-terlambat dalam menjalankan ketaatan. Dan itu bahaya. Diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan ayat. Nah, Walau aradul khuruj la adu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqilat udu ma'al qa'idin. Kalau mereka mau bersiap, orang-orang munafikin ini, kalau memang mau bersiap untuk berikut jihad, pasti mereka sudah mempersiapkan diri, tapi Allah tidak suka mereka bangkit ikut, maka Allah halangi mereka. Lalu dikatakan pada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk tertinggal. Kenapa demikian? Karena ada penyakit nifaq dalam hati mereka. Nah, beliau rahimahullah mengingatkan, maka hati-hati kita. Ketika kita terhalang dari kebaikan, bisa jadi ada penyakit dalam hati kita yang Allah tidak suka kita mengerjakan ketaatan itu, karena penyakit dalam hati tersebut. Enggak ditahan kita oleh Allah. Lalu, taubat lebih dahulu. Nah, taubat lebih dahulu. Itu juga yang diingatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da'wat Dawa. Yang kira itu sudah lewat. Nah, orang itu akibat kemaksiatannya tidak dapatkan barokah dari ilmu dan amalnya. Ilmunya hafal banyak Al-Quran, dia hafal 30 juz mungkin tambah, maksudnya tambah kiraahnya. Nah, hafal hadis banyak, tapi tidak mendapatkan barokah dari ilmu yang dia hafalkan, tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah. Banyak amalannya, tapi tidak membuat dia dekat kepada Allah. Ingat kata orang-orang yang khawarij, yang kata Rasulullah SAW, yahkir wahadukum salatahu ma'asalatuhum wasiyamahu ma'asiyamuhum. Lihat apa yang kata Rasulullah kepada para sahabat. Kalian merasa kecil membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Hebat salat orang-orang khawarij, hebat puasa mereka. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka itu yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirhum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Apa artinya? Nah, tidak ada manfaat. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari agama seperti lepasnya panah dari sasaran. Nah, misal, kalau mungkin ini contoh tidak ada pada kita. Jika betul ya al-ab bit-tadkhin, mungkin dulu ada, mungkin pernah seorang ayah diuji dengan kebiasaan merokok. Maka hendaknya dia bertobat. Pernah dikisahkan oleh sebagian mereka, terbiasa dia. Dia punya anak balita 3 tahun atau lebih sedikit. Merokok dia di tempat, di depan anaknya. Masya Allah, dia tinggalkan rokoknya dan korek apinya di kasur. Dia pergi ke belakang ataupun ke taman. Ternyata anak balitanya ngambil rokok itu. Apa yang dia lakukan? Dia nyalakan di dapur. Sang istri langsung segera mendatangi suaminya. Lihat anakmu. Kenapa? Dia lihat anaknya belajar merokok. Ya bunaya, dia gak bisa marah. Masih 3 tahun. Kenapa kamu? Kamu bikin apa? Niru abi. Gimana sih rasanya? Tapi ma Allah mengendakinya baik. Segera dia sadar dan berhenti merokok. Nangis dia kejam lihat anaknya sekecil ini meniru dia. Itu salah satu contoh. Bagaimana dengan kita? Kalau ditanya kepada anak-anak itu, kenapa kamu kok senang kali main HP? Lihat abdi dan umi. Ya, walaupun mungkin mereka di bawah pengawasan kita, tapi mungkin kita juga memberikan. Padahal mereka juga bukan orang yang punya keinginan tahu. Mungkin ingat kata-kata tertentu, dia buka, dia telusuri tanpa setahu kita. Nah, dia tahu sesuatu yang belum pantas untuk dia ketahui. Nah, siapa yang salah? Nah, faliyatub min hadhil ma'siyah wal yaqla' anha, maka berhentilah, taubat dari maksiat tersebut. Nah, janjiannya, berusaha menjauh. Betul-betul dia, kalau dia memang punya ingin kebaikan untuk anak dan istrinya, dia jauhi betul-betul perkara yang tidak disukai oleh Allah. Ada lagi yang misalnya yang sering mungkin terjadi, kebohongan. Ya, sering juga mungkin dia melihat, kita melihat, atau apa namanya, mungkin mereka melihat abi dan uminya berbohong, mengajari mereka berbohong. Datang tamu, bilang abi tidak ada. Nah, bilang umi tidak ada. Nah, subhanallah. Nah, itu dia tidak tahu, dia polos-polos saja. Tapi dalam hatinya terbentuk. Itu jadi maklumat. Nah, yang itu berbekas dan sulit hilangnya. Ingat, mereka dari usia-usia seperti itu, dari usia-usia emas. Yang harus kita berikan pada mereka hal yang bermanfaat, maslahat untuk mereka di dunia dan akhirat. Nah, demikian pula perbuatan yang lainnya. Di depan mereka mungkin umat, ibunya, ada tamu, ngerumpi cerita tentang sekolah, tentang ini, tentang itu. Nah, itu dia melihat. Dan itu menjadi ilmu bagi dia. Nah, apalagi kalau misalnya hal-hal yang tidak kita ketahui, mungkin tak terdengar olehnya, kalimat-kalimat yang kasar. Lalu kemudian dia akan cobakan kepada entah adiknya atau kepada temannya. Wa ba'dul aba' yaqa fi syatatin akhar, dan juga kadang-kadang sebagian abah, sebagian kita jatuh kepada kesalahan yang lain dan menjadi fitnah bagi anak-anaknya dengan cara yang lain pula. Misalnya dia melarang mereka dari perbuatan maksiat sementara dia sendiri mengerjakannya. Taruhlah bukan maksiat tapi perkara yang tidak pantas untuk dia mengerjakannya dan diketahui, dilihat oleh anaknya. Yang seperti sebagaimana tadi kita sebutkan, waktu-waktu yang mestinya diisi dengan dia mungkin membaca murojaah atau pelajaran dia dapatkan atau yang dia dengar maklumatnya. Kalau misalnya dia rajin ta'lim, ya, dia ulangi, masya Allah, tidak dia lakukan sementara dia suruh anaknya. Nah, dia kerjakan yang lainnya. Ya, itu akan mengendap pada anak dan dia akan menyimpannya dan suatu ketika mungkin dia akan melakukannya. Nah, terbiasa karena melihat kita pernah melakukan yang demikian. Nah, maka kita ingat para aba, juga para mudaris dan mudarisat, Allah pun mengingatkan kita, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan kepada kebaikan, buat baik, sementara kamu tinggalkan dirimu? Kepada anak pun juga demikian, ini termasuk para murabbi dan murabbiat. Kita ajari mereka, kita suruh mereka, kita dorong mereka. Ingat dalam hadis Rasulullah pun juga menyebutkan, ketika seorang itu terburai ususnya berputar-putar di dalam neraka, didatangi oleh para penduduk neraka, ya fulan, kamu kok di sini? Bukankah kamu yang dahulu menyuruh kami kepada kebaikan dan melarang kami dari kejelekan? Nah, saya yang dahulu menyuruh kalian kepada kebaikan tapi tidak pernah melakukannya. Saya yang melarang kalian dari kejelekan tapi saya justru melakukannya. Tidak takut kita kepada anak kita berbuat seperti itu dan lebih berat. Apalagi Allah, Rasulullah menyebutkan, kullukum mas'ul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kita ditanya tentang bagaimana kita mendidik mereka. Nah, ya ayuhar rajul al-muallim ghairah halla li nafsika kana da ta'lim la tanha an khuluqin ta'ti mithlah arun alayka idha fa'alta 'adzim. Dari Abu Al-Aswad Ad-Duali, seorang tabi'in murid Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wahai orang yang mengajari orang lain, kenapa tidak untuk dirimu lebih dahulu engkau menjadi orang yang mengajari? Ajari dirimu lebih dahulu, didik dirimu lebih dahulu. Jangan kamu melarang dari satu perilaku. Tak timislah, tapi kamu melakukannya. Arun alaika idza fa'alta 'adzim. Cacat besar, aib besar. Kamu melarang tapi kamu melakukan. Nah, ikhwani fi din azakumullah, mungkin itu diantara hal-hal yang penting untuk kita ingat. sebagai seorang orang tua yang kita punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan diri dan menjaga menyelamatkan mereka dari neraka, perintah dari Allah. Dan ingat disebutkan oleh Ibnu Qayyim, aktsarul aulad, kebanyakan anak itu, innama jaa fasadun min qibalil aba, datangnya kerusakan, terjadinya kerusakan pada anak itu mayoritasnya dari sisi dari arah bapaknya. Wa ihmaluhum lahu, ketika mereka menyia-nyiakannya. Kita jaga mereka dari panas matahari, dari dinginnya malam, dari api di kompor di rumah kita, tapi kita tidak menyelamatkannya dari murka Allah. Kita tidak menyelamatkannya dari murka Allah. Dan lebih pantas berarti kita tidak menyelamatkan diri kita dari murka Allah, berarti tidak bertakwa kepada Allah. Mana takwa itu? Kalau mereka tersia-sia. Wa tarku ta'limihim faraiduddin wa sunanihi, dan meninggalkan pembelajaran mereka, mengajari mereka tentang perkara-perkara agama yang wajib dan sunnahnya. Fa adauhum sigharan, lalu bapak-bapak itu, para orang tua itu menyia-nyiakan anaknya ketika masih kecil. Falam yantafi'u bi'anfusihim wa lam yanfa'uhum kibara, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari diri mereka, juga tidak memberi manfaat kepada anak-anak mereka di waktu mereka sudah dewasa. Dan bisa jadi termasuk yang dalam ayat yang Allah sebutkan, al-akhilla ba'duhum yawma'idin lima'udin adu, para kekasih di dunia kita sayang-sayangan dengan mereka, kita bela, kita jaga, kita cari, sakit kita obatkan ke rumah sakit. Di akhirat dia lari, di akhirat dia menuntut kita. Siapkah kita? Nah. Ya abad, sampai disebutkan, innaka aqattani saghiran fa aqattuka kabiran. Ya wahai abad, wahai bapak, engkau durhakai aku ketika aku masih kecil, maka aku durhakai engkau ketika aku sudah dewasa. Apa? Disebutkan diantaranya, adha'tani walidan fa'adha'tuka syekhan, engkau telantarkan aku ketika aku masih kecil, maka aku telantarkan engkau ketika engkau tua. Itu disebutkan ketika Umar bin Khattab didatangi dua orang, bapaknya, seorang bapak dan seorang anak, mengadu bapaknya kepada anak, kepada Umar bin Khattab, anaknya durhaka, melawan, membangkang. Ditanya anaknya itu, ya bunai, masmuk, siapa namamu? Jumna, coro. Marah Umar bin Khattab, engkau mengatakan anakmu durhaka, tapi engkau sudah durhaka kepada dia sebelum dia durhaka kepada kamu. Kau beri nama yang jelek. Penamaan memberikan nama yang jelek itu termasuk durhakaan. Kan itu sebuah hak dia sebelum lahir. Sebelum kita durhakai mereka, ketika mereka durhakai kita, maka kita perhatikan diri kita. Bahkan disebutkan seorang bapak ketika dia meninggal dunia, mau meninggal dunia, dia katakan kepada anak-anaknya wasiat, wahai anak-anakku, disebutkan, kalian tahu apa yang telah Abi lakukan terhadap kalian, gak punya alasan kalian untuk menyimpang atau menyeleweng. Sudah aku pilihkan untuk kalian seorang ibu yang terhormat, yang baik, yang jadi tempat bibit untuk tumbuhnya kalian. Nah, berikan ajaran, pelajaran agama, dinasihati dan seterusnya. Nah, gimana menurut kalian? Mereka memuji abahnya. Nah, seperti itu di awal. Pilihkan untuk mereka sebelum mereka lahir. Para sahabat tentunya pasangan yang baik. Di awal lagi tadi, kembali lagi kepada ayat semula, qu anfusakum, perbaiki dirimu kalau kamu ingin mendapatkan pasangan yang baik. Allah janjikan thayyiban lit-thayyibin wa thayyibun lit-thayyibat, al-khabithan lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat, maka perbaiki diri. Nah, perbanyak minta pertolongan kepada Allah. untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah bimbing untuk dia bisa menjaga dirinya dan juga keluarganya besok. Nah, ikhwanul fiddin azakumullah, mudah-mudahan yang singkat dan pendek ini bermanfaat untuk kita, dan kita ingat bahwa mereka adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai kita berseteru dengan mereka karena kesalahan kita dalam mendidik mereka dan menjadi contoh bagi mereka, contoh yang salah. Kita mohon kepada Allah dengan doanya orang-orang saleh, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada-Nya, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.